Baik saudara, kalau pun di antara penyanyi sudah Anda nikmati, yang pun juga perlu disimak. Yang mungkin kala ini yang sudah Anda tunggu dan Anda nanti-nantikan. Satu sosok ya, yang sudah melanglang buana di belantika musik dangdut Indonesia. Artis idola Anda, artis kebanggaan Anda. Yuk kita simak lagi. Aca Kumala masih bersama New Putra Arjuna. Rio Aurio, terima kasih. Buat ibu yang di depan semuanya, selamat siang. pilihan sudah berlalu, spesial buat Big Boss. Semoga berkesan di hati. Amin. Nah, salim terus. Oke. Okay.